Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'ashiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal wajib untuk senantiasa bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita semuanya. Semua nikmat, baik yang zahir atau yang batin, terlebih nikmat kita dipertemukan, dikumpulkan di dalam satu agama yang Allah ridhoi, di satu manhaj mengikuti jalan salafun as-salih. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang wajib kita syukuri. Dan tentu saja ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, harus ada upaya dan bukti syukur kita atas nikmat itu. Nikmat hidayah, taufiq untuk kita memeluk agama yang mulia ini, meniti manhaj ahli sunnati wal jamaah. Harus ada upaya yang itu merupakan bentuk syukur. Di antaranya ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah adalah selalu rujuk kembali kepada Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus soleh, ya, dalam segala permasalahan, terlebih di masa khilaf, di masa terjadi perselisihan, rujuk ilal haq, ilal kitab was sunnah. Nah, dan mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam, ya, menghadapi al-fitan. Karena ketika seorang tidak mengikuti bimbingan Nabi di dalam fitan, dalam fitnah, ya, dengan misal tidak rujuk kepada Alkitab was sunnah, ya, atau menempuh perkara-perkara yang yukhalif, menyelisihi Alkitab was sunnah, bisa jadi dia akan terbawa kepada fitnah itu. Dan kalau sudah terbawa fitnah, maka akan bergeser, ya, akidahnya atau manhajnya, ya, bahkan agamanya waliyadzubillah. Maka mari kita banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk senantiasa memohon kekokohan dengan memperbanyak doa kepadanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita masih berada pada pembahasan muhadharah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, dengan judul Manhaj Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab fit ta'lif. Manhaj atau metode, ya, Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah di dalam beliau menulis rosail, risalah-risalah. Nah, dan di awal muhadharah, sebagaimana telah kita mulai pada pertemuan yang telah lalu, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa poin. Ada 5 poin ya, yang menyebutkan, menjelaskan tentang biografi beliau ya, kiprah beliau dalam dakwah, dan beberapa syubhat yang ditujukan kepada beliau. Sudah kita baca 3 poin. 3 poin ya, yang terkait dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Yang terakhir kita bahas kemarin ya, poin yang ketiga ya, bahwasanya dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah dakwah yang dibangun di atas ittiba'il kitab was sunnah wasair ala ma kana alaihi salaful ummah. Jadi dakwah yang dihasung, yang dibawa, yang diserukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah dakwah yang dibangun ya di atas ittiba, mengikuti Alkitab was sunnah wasair, dan meniti jalan as-salaf as-salih, salaful ummah, as-sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Naam. Ini yang terakhir kita bahas ya. Kita masuk pada poin yang keempat, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Qala Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Wa min a'dhamil athar al-hamidah li da'wati Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة قيام دولة على هذا الأساس. Dan diantara ya asar buah dari dakwah Syekh rahimahullah, dan dakwah beliau ini dakwah yang dibangun di atas apa? Alkitab wassunnah wasair, dan meniti jalan salafun as-salih. Dakwah yang seperti inilah yang akan membuahkan hasil. Dakwah yang seperti inilah yang akan dibarokai. Dakwah yang seperti inilah yang akan mendatangkan manafi', manfaat-manfaat dunia dan akhirat. Maka di sini termasuk di antara upaya untuk membela dakwah tauhid, membela dakwah ya, salafiyah, adalah mengingatkan bahwasanya dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah demikian banyak buahnya. Demikian banyak hasilnya yang dirasakan. Dan kita pun ikut merasakan, ikhwatil kiram. Kita yang jauh di sini ikut merasakan. Diingatkan di sini salah satu asar dari dakwah beliau adalah ya, berdirinya daulah, sebuah negeri ya, yang dibangun di atas asas ini, yaitu ittiba alkitab wassunnah ala fahmi salafil ummah. Berdirilah negeri daulah, yang daulah itu asasnya adalah ini, Al-Quran wassunnah wassair tariq salafil ummah. Taib. Dan imam yang pertama, wa awwalu imamin fiha, al-imam Muhammad ibn Saud. Raja yang pertama, malik yang pertama, penguasa yang pertama dari daulah yang terbentuk dengan sebab dakwah beliau adalah Imam Muhammad bin Saud. Ya, maka sekarang negaranya dikatakan Mamlaka Arabiyah Saudiyah dari sini. Ya. Muhammad bin Saud. Ya. Taib. Alladhi nasara Syekh al-Imam. Ya. Di mana al-Imam Muhammad bin Saud ini ya, semasa hidup beliau membela dan menguatkan Syekh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa hakkama syar'allah fi wilayatihi, dan berusaha untuk menegakkan syariat Allah di bawah kekuasaannya. Ya, muncul daulah ini yang dipimpin oleh Muhammad bin Sa'ud bersama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi negeri ini tidak lepas dari dua orang ini. Ya. Muhammad bin Sa'ud sebagai imam yang pertama, ya, sebagai penguasa yang pertama bersama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan negeri itu, daulah itu berupaya untuk menegakkan syariat Allah. Dan ternyata kekuasaan itu terus berlanjut, berlanjut, berlanjut sampai sekarang. Wastamarratil wilayatu fi hadhil usrah ila asrina hadza. Dan kekuasaan itu, negeri itu, kerajaan itu terus berlangsung di keluarga beliau. Muhammad al-Imam, Imam Muhammad bin Sa'ud, ya, putra-putranya, keturunannya sampai saat ini. Sampai saat ini. Fi ahdi Malik Salman al-Sa'ud. Salman ibn Abdul Aziz al-Sa'ud. Raja yang sekarang menguasai Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Malik Salman bin Abdul Aziz al-Sa'ud. Naam. Wa qad madha 'alayha ma yaqrubu min thalathati qurun. Dan kerajaan ini berlangsung cukup lama, sampai 300 tahun, hampir 300 tahun. Ya. Thalathat qurun, sejak yakni zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena beliau meninggal pada tahun yakni 1206 meninggal. Ya. Yakni sudah masuk Korn yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang kan sudah tahun 1440 apa? Dua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal tahun 1206. Berarti sudah berlangsung 240-an tahun. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu orang yang berakal bertanya, ini kok bisa terus berjalan? Daulah ini, negeri ini kok terus dijaga oleh Allah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa minal ma'lum, ya, wa minal ma'lum anna istimrara hadzal baqa' li hadhihi ad-daulah fi tilkal qurun sababuhu al-qawi bi tawfiqillah al-istifada min hadhihi ad-da'wa al-mubarakah al-mabniyah 'ala tahkimi syar' wattiba'il kitab was sunnah. Dan terus berlangsungnya kerajaan ini, negeri ini sampai waktu yang cukup lama, ya, sababuh, sebabnya adalah tentunya taufik Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk negeri ini yang berdiri itu selalu berusaha mengambil manfaat dari dakwahnya Syekh rahimahullah, yaitu mendirikan negeri, membangun negeri di atas ittiba alkitab was sunnah, mengikuti alkitab was sunnah. Wa huwa sababul aqwa listimrariha fil mustaqbal, dan inilah satu-satunya sebab yang paling kuat untuk negeri itu terus berlangsung sampai hari yang ditentukan Allah jalla wa ala. Naam. Sabbataha Allahu ala hadzal haqq. Semoga Allah senantiasa mengokohkan mereka di atas al-haq, wa a'anaha, dan semoga Allah membantu daulah ini, alal qiyami bihi alal wajhi alladhi yurdihi subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa membantu daulah Saudiyah untuk senantiasa menegakkan syariat Allah jalla wa ala. Naam. Ini ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Negeri tauhid yang berdiri, ya, bersamaan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita ikut merasakannya, ikhwatil kiram. Orang datang umroh ke sana, ya, datang haji ke sana, ya, dalam keadaan mendapatkan, ya, pemandangan yang membahagiakan, Tidak ada ma'alim asyirik, tidak ada tanda-tanda kesyirikan, tidak ada kuburan-kuburan yang dikelilingi tawaf. Bahkan kuburan Nabi alaihi salatu wasallam dijaga oleh para penjaga-penjaga agar orang-orang tidak tabarrok. Ya tabarrok bimada bi asari yani pintu-pintu Ka'bah atau pintu-pintu mada kuburan Nabi alaihi salatu wasallam, atau berdoa kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dijaga. Nyaman seorang ketika pergi umroh, pergi haji, ya, dalam keadaan bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faedah. Dan seterusnya ikhwatul kiram, di antara yang dirasakan oleh kita semuanya. Naam. Wa min mahasinid daulati Saudiyah. Diingatkan lagi oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, karena negara atau kerajaan Saudi ini banyak dicela juga. Dan juga dicela dakwahnya Syekh Muhammad. Maka perlu diingatkan ini mahasin, keindahan-keindahan. Wa min mahasinid daulati Saudiyah al-hadirah. Dan di antara kebaikan-kebaikan negeri Saudiyah al-hadirah saat ini adalah ihtimamuha bil mustaghillina bil ilmi. Perhatian yang sangat kepada orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu Alkitab was sunnah min ahfadhi Syekhil Imam, terutama ya dari keluarganya Muhammad bin Abdul Wahhab, keturunannya, anak cucunya. Ya. Wa isnad wilayatil iftai wal qadha wad da'wah wal irsyad ilaihim, dan memberikan ya, kepercayaan kepada para ulama dari keluarga Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah untuk ya memegang apa namanya fatwa, untuk memegang dakwah. Menteri saat ini seingat saya Syekh Saleh ibn Abdul Aziz Al-Syekh, keluarga Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab. Mufti saat ini juga Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Mufti Diyar Saudiyah saat ini adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Masih keluarganya Al-Imam Muhammad ibn Saud rahimahumullah. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi ternyata dengan dakwah tauhid berdirilah sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah. Qala jalla wa ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan janji dari Allah ketika penduduk sebuah negeri beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengikuti Alkitab wa sunnah, dan mengikuti jalan salafus soleh, Allah akan memberikan keberkahan. Naam. Dan daulah itu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun seandainya tidak, ya akan hancur. Tidak mungkin akan berdiri daulah yang Allah berkahi ketika asasnya bukan itu. Ketika asasnya bukan Alkitab wa Sunnah. Maka di sini diingatkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang gerakan-gerakan ya, harokah yang katanya mendirikan daulah Islam. Daulah Islam seperti Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dakwahnya kan itu untuk menegakkan daulah Islamiyah. Ya. Ada Da'is, ya. Ada yang lainnya, ISIS ya, atau yang lainnya, yang kalau ditanya dan kalau mereka mengatakan dalam ucapan-ucapan mereka, kita akan mendirikan daulah Islamiyah. Tapi ternyata kalau dilihat, ya, cara-cara mereka, asas yang mereka jadikan sebagai landasan perjuangan mereka, ternyata bukan ittiba al-kitab wa sunnah. Bukan mengikuti Alkitab was sunnah. Bukan jalan salafus soleh. Maka ini diingatkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Seruan-seruan yang seperti ini tidak mungkin akan melahirkan sebuah negeri yang Allah berkahi. Abadan. Sama sekali tidak mungkin. Kata Syekh rahimahullah. Wa qad nasha'at da'awatun hadisatun lam taqum ala manhajin sahih wa tariqatin salimatin. Dan sangat banyak bermunculan, ya, seruan-seruan, ajakan-ajakan, ya, taib, yang ajakan itu ternyata tidak dibangun di atas manhaj yang sahih. Dan orang-orang ini istadda hirsu ashabiha ala dhafar biwilayah. Mereka demikian bersemangat untuk bisa memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, memiliki negeri. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Ya, tidak mungkin akan mendapatkan. Kenapa? Karena dakwah mereka tidak dibangun di atas al-haq. Bikhilafi hadhihi daulah. Berbeda dengan daulah as-Saudiyah. Berbeda dengan ini. Coba lihat sejarah. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ketika dakwah itu dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah bersama dengan, ya, raja ketika itu, ya, Muhammad bin Saud, yang juga berupaya untuk membela dakwahnya Syekh yang dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah, buahnya apa? Makkanahallahu fil ardi. Allah kokohkan di muka bumi, ya, lima qamat alaihi minal haqqi wal huda. Karena mereka ini menegakkan al-haq dan huda. Ini pelajaran penting ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau kita tidak bicara daulah tapi bicara dakwah, kita membangun dakwah di sebuah desa, kita membangun dakwah di sebuah musholla kecil, di sebuah qaryah, kalau dakwah kita itu memang dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, pasti akan ditolong, pasti akan dimenangkan oleh Allah. Nah, adapun sekedar seruan, namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia serukan, nah, tidak akan tolong, tidak akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, Syekh Abdul Musin menukilkan ayat, fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Fa amma zabadu, adapun buih-buih, kalau banjir atau sungai itu banyak buih, buih kelihatannya banyak, namun fayadhhabu jufaa hilang begitu saja. Kelihatannya banyak, kelihatannya bertumpuk-tumpuk, namun ternyata hilang begitu saja. Naam. Tetapi wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat bagi manusia. Ya, airnya, ya. Thayyib, yamkusu fil ard, itulah yang tetap di muka bumi. Di antara maknanya Allahu a'lam, ya. Ketika banyak sekali dakwah, banyak sekali seruan, seruan-seruan yang tidak dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah, seruan-seruan yang tidak dibangun di atas Al-Haq, meskipun kelihatannya besar, meskipun kelihatannya banyak, meskipun kelihatannya berdalil, namun itu akan hilang. Fayadhhabu jufaa, akan hilang. Adapun yang betul-betul itu bermanfaat bagi manusia, ketika apa yang diserukan itu memang Al-Haq, memang sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah, maka itulah yang akan terjaga. Yamkuthu fil ard, diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah, yang intinya, ya, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, coba mari kita lihat dengan objektif bahwasanya dakwah beliau membuahkan hasil yang sangat banyak sampai saat ini, dan itu pelajaran besar bagi kita semuanya. Dan tentunya itu adalah buah dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah berlalu sesuatu yang menjadi toladan bagi kita semuanya, ya, al-khulafa ar-rasidun, na'am, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Poin yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, bismillah. Al-khamisah, Yang kelima, anna minal haqidina ala da'wati Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah man yahmilu ba'd al ahadith al waridah fil fitan allati fiha anna najdan fiha az-zalazil wal fitan wa anna minha yatlu'u qarnu syaitan minal haqidin man yahmiluha ala al yamamah allati ishtaharat fil azmanil mutaakhirah bismi najdin li saddin nas anil istifadah min hadhihi ad-da'wa al-mubarakah. Poin yang kelima terkait dengan syubhat. Subhanallah, ahlul haq selalu diupayakan untuk tercoreng kebaikannya. Apalagi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang buahnya tampak, sehingga musuh-musuh Islam tidak ingin agar kebaikan ini kelihatan. Tidak ingin agar manusia berbondong-bondong mengikuti dakwah ahli sunnati wal jamaah. Maka dimunculkanlah syubhat-syubhat. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, anna minal haqidin, diantara orang-orang yang dengki terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka memanfaatkan hadis-hadis yang sahih. Sesungguhnya hadis itu sahih, di mana hadis itu menyebutkan tentang adanya fitnah yang terjadi, di antaranya fitnah di Najd, demikian disebutkan dalam hadis. Anna Najdan, bahwasanya Najd, negeri Najd, fiha zalazil, akan terjadi zalazil, kekoncangan, ya, wal fitan, dan fitnah-fitnah. Wa anna minha, dan dari negeri Najd itu nanti akan yatluk qarnu syaitan, tanduk syaitan akan muncul. Jadi disebutkan memang dalam sebagian hadis, ya, bahwasanya Najd di situ akan terjadi zalazil, gempa atau kekoncangan-kekoncangan, fitnah-fitnah, ya, dan disitulah akan muncul apa namanya tanduk syaitan. Dimanfaatkan Najd, kalau sekarang ini ya Riyadh itu Najd, Riyadh, Taif itu Najd, negeri Najd yang ma'ruf saat ini. Minal haqidin, orang-orang yang hasad ya memanfaatkan hadis-hadis ini, man yahmiluha alal yamamah, oh ini maksudnya Najd yang dimaksud dalam hadis ini adalah Yamamah, Yamamah Riyadh, allati ishtaharat fil azmanil mutaakhirah bi ismi Najdin, yang sekarang lebih terkenal dengan Najd memang. Untuk apa? Ya, dakwahnya Syekh dulu di Yamamah, di situ di Riyadh, ya, dan daerah sekitarnya. Maksudnya adalah li saddin nas, fitnah yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Fitnah yang dimaksud adalah dakwah beliau. Kegoncangan dan kejelekan yang dimaksud adalah dakwah beliau. Sehingga diupayakan manusia itu terhalangi, li saddin nas, untuk menghalangi manusia dari mengambil faedah dari dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah al-mubarakah, yang Allah berkahi. Nah, subhanallah, ada hadis dicomot seperti itu. Maka di sini Syekh Abdul Muhsin merasa sangat penting untuk membahasnya, dan cukup panjang lebar beliau menyebutkan, ya, dan saya rasa tidak mungkin kita baca pada pertemuan kali ini semuanya. Nah, kita baca sebagiannya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah berikan kemudahan. Dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, wa ma yaz'umunahu min dzalikal hamli batilun, dan apa yang mereka tuduhkan itu, ya, apa yang mereka telah simpangkan maknanya itu adalah tuduhan dan persangkaan yang batil. Kenapa demikian ikhwatul kiram? Alasan yang pertama, li'annahu qad ja'a fi ba'dil ahadits, karena telah datang pada sebagian hadis yang lain. Jadi jalan-jalan hadis itu, namanya hadis, tidak boleh kita ambil satu hadis kita buang hadis yang lain. Ya, semua harus kita ambil. Naam. Harus kita ambil semuanya. Ternyata ketika kita kumpulkan hadis-hadis tentang fitnah di Najd, ya, tayyib, didapatkan annal muradu biha al-Iraq. Bahwasanya yang dimaksud dengan Najd itu adalah Iraq, negeri Irak. Ini yang pertama. Dalam hadis-hadis tampak bahwasanya yang dimaksud adalah Iraq. Demikian pula wa fi kalami ahli ilm. Demikian pula kita dapatkan pada ucapan-ucapan ahli ilm, para ulama. Ketika menjelaskan hadis-hadis itu, mereka menjelaskan yang dimaksud dengan an-Najd. An-Najd adalah mana? Iraq. Nah. Di antara para ulama muasirin yang membahas ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kata Syekh Abdul Muhsin. Wa qad dzakara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah fi takhrijihi ahadits fadail Syam wa Dimashq lirabai wa fi silsilah as-sahihah turuqan li hadits Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma fi dzalik. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ketika beliau mentahrij, ya, menjelaskan tentang jalan-jalan dan juga derajat hadis-hadis tentang keutamaan Syam, keutamaan Damaskus, ya. Dan juga beliau sebutkan di dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah, beliau menyebutkan di antara jalan-jalan hadis Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma fi dhalika, tentang masalah ini. Wa fi ba'dihā ma yubayyinul murad wa huwa al-Iraq. Dan sebagian jalan-jalan itu betul-betul dengan tegas menjelaskan yang dimaksud dengan an-Najd adalah mada Iraq. Wa dzakara turuqahu wa ba'dhu al-fadhih. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebagian jalan-jalannya dan lafaz-lafaznya. Alhamdulillah, ini jawaban mujmal. Tinggal kita membaca di buku beliau. Nah, ahlul ilm, ya, bukan hanya sekedar tuduhan. Kalau sekedar tuduhan semua orang bisa menuduh, ya. Tetapi yang paling penting adalah al-adillah, dalil. Al-bayyinatu alal mudda'i wal-yaminu ala man angkar. Al-mudda'i, orang yang menuduh, orang yang mengaku-ngaku, alaihil bayyina, wajib atasnya bayyina. Dan ketika tidak punya bayyina akan dibatalkan. Ketika mereka mengatakan oh yang dimaksud dengan Najd adalah Yamamah, adalah Riyadh, adalah apa namanya tempat-tempat yang di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah di situ. Ini yang dimaksud dengan Najd, ini tuduhan-tuduhan tanpa dalil, bukan al-haq. Sehingga ketika berhadapan dengan dalil, berhadapan dengan turuqal ahadis, jalan-jalan hadis yang menjelaskan sabda Nabi itu, terbongkar. Al-murad yang dimaksud adalah apa? Iraq. Alhamdulillah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Masih ucapan Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, wa qala fi silsilah as-sahihah. Berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wa innama afawtu fi takhriji hadal hadis as-sahih. Kenapa saya berusaha untuk merinci, yeah, takhrij hadis yang sahih ini, yeah, wa dzikri turuqih, dan kenapa saya berusaha untuk menyebutkan jalan-jalannya, wa ba'di alfadhihi, dan menyebutkan lafadz-lafadznya. Subhanallah, kenapa saya sampai susah payah capek mengumpulkan jalan-jalan ini, lafadz-lafadznya saya terangkan. Ternyata ada tujuan yang mulia. Lianna ba'dal mubtadi'ah, karena sebagian ahlul bid'ah, al-muharibina lis-sunnati, yang memang mereka kehidupannya adalah memerangi sunnah, wal-munharifina anit-tauhid, dan orang-orang yang menyimpang dari tauhid, yata'anuna fil imami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Mereka ahlul bid'ah, ya, menikam, ya, mencela, mencerca Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dengan menggunakan hadis-hadis ini. Subhanallah. Hadis yang sahih digunakan untuk mencela dakwah tauhid. Subhanallah. Wa yahmilunal hadis alaihi bi'tibarihi min biladi Najd bin Najd al-ma'rufah al-yaum bi hadzal ism. Mereka membawa tafsiran hadis itu kepada Najd yang sekarang ini dikenal. Wajahilu au tajahalu, dan mereka adalah orang-orang yang jahil atau pura-pura tidak tahu. Annaha laysat hiyal maqsudah, pura-pura tidak tahu bahwasanya hadis itu sama sekali tidak menuju kepada Najd yang saat ini. Wa innama hiyal Iraq, tetapi yang dimaksud adalah Iraq. Kama dalla alaihi aksaru tulukil hadis, sebagaimana ditunjukkan oleh jalan-jalan hadis yang sangat banyak. Naam. Baik. Isya sudah masuk ya. Baik. Setelah ini beliau akan menukilkan kalam para ulama. Naam, dan sepertinya cukup panjang ya. Wa bidzalika qala al-ulama qadiman. Dan tafsiran ini yang menjelaskan bahwasanya Najd adalah Iraq, ya, di samping jalan-jalan hadis tadi sudah jelas, para ulama juga ternyata demikian. Ya, nanti akan dinukilkan ucapan Al-Khattabi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani rahimahullah, kemudian Nawawi dan yang semisalnya, dinukilkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Ini poin yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, dan kita telah mengambil faedah hadisiyah dari poin yang kelima ini, ya. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita semuanya taufik untuk mengenal ahlul haq, mencintai mereka dan juga membela mereka, dan semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa membimbing ahli sunnati wal jamaah untuk bersatu di atas Alkitab wassunnah dengan pemahaman salafuna as-salih. Hadza wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.